syarafil mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Sin kitabnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yud'a bihil maridu. Babu ma utawi kiku bab nerangno perkara yud'a kang didungakno. Yud'a kang didungakno bihi kelawan ma sapa al maridu wong kang loro. Sopo al-maridu wong kang loro, doa yang digunakan untuk mendoakan orang yang sakit saat menjenguk itu kita disunahkan berdoa. Jadi menjenguk sudah sunnah, berdoa juga sunnah. Ya, jadi dapat dua kesunahan bagi orang yang menjenguk orang sakit. An Aisyata saki Aisyah radhiyallahu anha. Annan nabiyya setuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku idastaka ing dalem nalikane idastaka ing dalem nalikane mengadukan wadul sapa al insanu menungso asyai'a ing sesuatu minhu kang sake insan. Ketika ada seseorang mengadukan sesuatu kepada kanjeng nabi, kanjeng nabi gigi saya sakit misalnya, kanjeng nabi kaki saya sakit misalnya gitu. Au kanat utawa ono iku bihi ing dalem wong opo korhatun apa luka au jurhun padha maknane utawa luka korhah luka jurhun ya luka kala mongko iku jenenge nglakoni maknane kala ifala kala mongko nglakoni sinten annabi yo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi kelawan jarine kanjeng nabi bi usbu'ihi kelawan jarine kanjeng nabi hakadha hali kaya ngene apa isine ngene niku seperti ini manane hakadha seperti ini isinya seperti ini wa wadu'alan meletakkan sapa Sufyan bin Uyainah sapa Sufyan bin Uyainah ar-rawi yang meriwayatkan hadis arawi kang riwayat no hadis arawi kang riwayat no hadis sababatahu ing telunjue Sufyan sababatahu ing telunjue Sufyan bil ardi kelawan bumi summa rafa'aha nuli ngangkat sapa Sufyan ing sababah nuli ngangkat sapa Sufyan ing sababah waqala lan ngendika sinten suf ngendika waqala lan ngendika sinten apa iku jenenge kala waqala lan ngendika iki mau oh iki kelas yang pertama berarti waqala lan ngendika summa waqala lan ngendika sinten kanjeng nabi. Jadi kanjeng nabi saat ada orang sakit jari telunjuknya diletakkan ke bumi tet teng tanah emel kanan lalu diangkat saat diangkat doa ini bismillahi kelawan nama Allah turbatu ardina utawi bumi nih utawi kok bumi apa jenis debu nih bumi kita utawi debune bumi kita biri koti ba'dina iku dicampur kelawan idune sebagiane kita. Wong ngeten mawon nggih, aja iku. Biri koti ba'dina hale tetep kelawan idune sebagian kita iku yusfa iku disembuhkan bihi kelawan bihi kelawan turbatu ardina ilahirihi sopo saklimuna sopo wong loro kita sopo saklimuna sopo wong loro kita bi idzni rabbina kelawan idine pangeran kita bi idzni rabbina kelawan idine pangeran kita iki modele apa jenenge penyembuhane Kanjeng Nabi pakai donga iki dadi tangan beliau diletakkan di tanah diangkat ya lalu mengucapkan bismillah turbatu ardina biri qatibatina yusfa bihi saqimuna bi idzni rabbina diletakkan pada yang sakit. Waras wis mari ngono. Mek ngono tok penyembuhannya. Muttafaqun alaih. Wa anhala sagi Aisyah anan nabiyya. Sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten Kanjeng Nabi. Iku yaudu menjenguk sinten Kanjeng Nabi. Ba'du ahli ing sebagiane istrine Nabi. Yamsahu ngusap sinten Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangan nih Kanjeng Nabi aliyumna kang tangan tangan Kanjeng Nabi berbarokah wa yaqulu lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama kala Allahumma du Allah Rabban nas wahai Tuhan manusia Rabban nas wahai Tuhan manusia adhib ngilang nosin dan panjenengan albas jadi albas tapi macamnya albas ngaten. Kala ngilang nosin dan panjenengan tadi jadi ono hamzah ya cuma hamzah itu diwaca tashil jadi koyok diwaca alif Robbanas ben cocok karo nas Robbanas adhibil bas ngoten niku ya. Nah, hamzah tadi gak diwaca. Adhib ngilang sinten panjenengan albasa ing rekoso kesulitan. Wahai Tuhan manusia hilangkanlah kesulitan. Wasfilan marasno itu menyembuhkan. Wasfilan marasno sinten panjenengan sembuhkanlah ya Allah anta utawi panjenengan iku asyafi zat kang menyembuhkan iku asyafi zat kang menyembuhkan la syifa'a ora ono obat iku maujud illa syifa'uka kecuali obat panjenengan tidak ada penyembuhan obat kecuali obat engkau ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah syifa'an kelawan obat syifaan kelawan obat kelawan tombola yuhadiru kala kang ora meninggalkan apa syifa la yuhadiru kang ora meninggalkan apa syifa sakoman ing sakit ing penyakit tidak ada obat kecuali obatmu ya Allah ya sembuhkan dia ya Allah dengan penyembuhan yang tidak meninggalkan sakit iki dungane ya Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama niki dungane untuk orang yang sakit muttafaqun alaih wa an anas lan saki anas radhiyallahu anhu annahu satuni anas iku qala ngendika sinen anas li sabitin marang sabit radhiyallahu anhu sabit al-bunani Ala araqika biruqyati Rasulillah. Ala araqika ono to ora nyuwuk sapa ingsun. Ngerti nyuwuk ya? Apa nyuwuk itu bahasa Indonesia ni? Hah? Nyuwuk. Kala ala arqika ono to ora nyuwuk sapa ingsun ing sira. Nyuwuk itu menyembuhkan dengan menggunakan doa. Doa itu jenenge nyuwuk. Sepul buh buh buh. Kala ala arkika ono to ora nyuwuk sapa ingsun ing panjenengan biruqyati Rasulillah kelawan suwuke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sanes Sabit Balayo niki jadi Anas bin Malik menjenguk Sabit Al-Bunani sedang sakit, lalu Anas menawarkan, bagaimana kalau saya suwuk engkau dengan suwuknya Rasulillah. Bahasa sekarang ruqyah, ya. Nah, yang terkenal apa? Ruqyah. Jarene wong kepasukan jin di ruqyah. Wah, yang ngene iku jenenge disuwuk. Bahasa Jawa ne wangel wae, gak gelem nggo bahasa Jawa. Bahasa Arab padha wae padahal artine. Kala Jawa gak gelem wah nyuwuk iki konotasinya negatif. Walah ya padha wae jane. Kala ruqyah padha nyuwuk mulai zaman biyen ana nyuwuk, tapi ana sing suwuk syar'i, ana sing ghairu syar'i. Nek kalimat-kalimat mengandur kalimat-kalimat kufur ya mboten angsal. Nyane nyuwuk kelawan Quran, hadis ya ora apa-apa nggih. Dianjurkan ndak masalah, niru Kanjeng Nabi kok. Sahabat nyuwuk kalau menggunakan Fatihah, amun ya sak terangno. Ya ya. Khud minal Quran masyita lima syita. Ambil dari Quran ayat manapun untuk apapun yang kau kehendaki. Silahkan wis. Napa gelem jenengan kula suwuk dengan suwuke Rasulillah? Oh yo yo yo ayo suwuk. Kala ngendika Sayyidina Anas, Allahumma rabban nas mudhibal bas. Allahumma do Allah mudhibal bas. He rabban nas he pangerane manungsa. Mudhibal bas he dat kang menghilangkan kesulitan rekoso. Isfi marasno sinten panjenengan antau te panjenengan iku asyafi zat yang menyembuhkan. La syafia ora ono wong kang menyembuhkan iku mujud ila anta kecuali panjenengan syifaan kelawan penyembuhan pengobatan. La yuhadiru kang ora ninggalno apa syifa sakoman ing sakit. Rawahul Bukhari yu rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al Bukhari yu Imam Bukhari wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qol Sa'd ibn Abi Waqqas kala dijamin surga kala ngendika sinten Sa'd adani menjenguk ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongkong dika sinten Kanjeng Nabi, Allahumma shfi Sa'dan. Oh, langsung sebut nama, tidak apa-apa. Allahumma do Allah isfi marasno sinten panjenengan. Sa'dan ing Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Anane isfi sembuhkanlah. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, rawahu Muslimun. Wa an Abi Abdullah rupani Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu anna usadni Utsman iku syaka mengadukan sapa Utsman ila Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaan ing loro sakit yajiduhu kang nemu sapa Utsman ing wajah yajiduhu kang nemu sapa Utsman ing wajah fi jasadihi ing dalem jasate Utsman fijasadihi ing dalam jasati Utsman. Gala itu halaman kok di sapule water ngono sapa sing nyapu mau khair gak nyapu khair ah nyapu mana kok dia di sapu terus dimasukkan tong ya itu gak dimasukkan tong ha anu ben bersih pondoke. Gala biar gak penyakitan apa kok pengin sakit terus didungakno. Oh ya mbuh nek ngono pas imbas penyakit gara ini. Gala ya yeah. Nah, kalau nyapu itu dibuang ke tong pisan nanti biar yang ngangkut tongnya itu ben gak apa namanya kesulitan ya, saagen kok. Wala yajiduhu kang nemu sapa saat ing wajah fi jasadihi ing dalem badane saat kok saat sapa jenenge Utsman. Yajiduhu kang nemu sapa Utsman ing wajah fi jasadihi ing dalem jasade Utsman. Jadi ada Utsman bin Abil Ashabat watul nang Kanjeng Nabi sakit yang dirasakan di badannya. Berarti kita mengadukan penyakit kepada orang itu tidak apa-apa, minta tolong pada orang tidak apa-apa, apa-apa wis. Qala faqala mongko ngendika lahu marang Utsman bin Abil As. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyowok dhewe iki ora perlu teko nang tukang suwuk. Nah, ora perlu nang tukang suwuk. Jere Kanjeng Nabi dok nyelehno sapa sira. Yadaka ing tangan siro alalladhi ing atasi perkoro ta'alama kang sakit opo alalladhi minjasadika sangking jasad siro. Letakkan tanganmu kepada tubuhmu yang sakit. Wakulan ngucapo sopo siro ngucap ngini bismillahi salasan kelawan kaping telu ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Terus norapopo bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ing tiga. Wa qul lan ngucapo sapa sira sab'a marratin kelawan telu pira-pira ambalan pitu pira-pira ambalan sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan setelah bismillah 3 kali ini ucapkan ini 7 kali a'udzu bi izzatillah wa qudratih min syarri ma ajitu wa uhadzir wa hum muslimun. Ah ngeluh-ngeluh letakkan ya ngeluh ya nek mripate letakkan di mripat nek kuping yo kuping. Nek kaki yo kaki, terserah wis. Gulu yo gulu, nek ati yo ati. Ati ini loro. Iki tenan maca niki. A'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun. Ngoten nggih. Waduh ya Allah iki diuruhi Kanjeng Nabi. A'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bi izzatillah kelawan kemuliaane Allah. Wa qudratih lan kekuasaane Allah. Wa qudratihi lan kekuasaane Allah min syarri ma saking alane perkara min syarri ma saking alane perkara ajidu kang nemu sapa ingsun ing ma ajidu kang nemu sapa ingsun ing ma wa uhadiru lan wedi sapa ingsun ing ma. Dadi bismillah ya bismillah bismillah bismillah ping pitu lalu ya a'udzu bi izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Wah siti lo langsung hafal ya. Ngoten wis. Qala rawahu Muslim. Nek uteke sing loro, mesti elek uteke ini. Otaknya lagi sakit. Qala males. Rawahu ngretake ning hadis sapa Muslimun Imam Muslim. A'udzu bi izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Ngono ya iki dungane wis. Ora usah katik nang dokter ya, sanuri. Tengkorokane sakit. Wah iki wong ngilet ya. Sok wah langsung letakkan ini. Sing tenanan sing mantep nek kamu tuh ora mandi. Ngoten niku. Rawahu riwayatake ning hadis sapa Muslimun huzwa di huzwa. Loro apa kowe ya? DB ya Allah, wah mesti ngendi sing loro dibe mah letakkan kabeh seluruh tubuh wis. Wocong. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene man utawi sabane wong. Ada iku lamun menjenguk sapa man maridon ing wong kang loro wong sakit tapi lam yahdurhu kang ora nekani ing marid opo ajaluhu mongso matine marid ajale marid opo ajaluhu ajale marid barang siapa yang menjenguk orang sakit yang tidak kedatangan ajalnya dadi dia belum waktunya mati kaya suwa wingi loro iku. Urip meneh saiki urip maneng. Maksudnya sembuh, ha. Ya coba. Itu wae sing hadir ke sana wae ndungo. Ono sing ndungo gak usah arep ngene. Gak ono paling ya mek lungo nyantai-nyantai ngoten iku wis walah. Qala faqala nuli ngucap sapa man indahu ing dalem sandingi maridon. Loh, loh. Fatimah. Wis teko kono iku. Wa kala indahu ing dalam sadinge maridon sab amarrotin kelawan pitu-pitu biro-biro ambalan. Niki. Nek jeng orang sakit iki di diwaca ni. As'alumloha ing dawu as'alumlohal azim robbal arsyil azim ayyashfiyaka gawala as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al azim kang agung robbal arsyi kang mengerani aras robbal arsyi kang mengerani aras Tuhan aras al azim kang agung saya minta ayyashfiyaka ingin to menyembuhkan sinten Allah ing sira as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka unutungane diwaca ping 7 di sisi orang yang sedang sakit kalau belum waktunya meninggal dia akan sembuh illa afahu kecuali menyembuhkan ing al-marid sinten Allahu Allah min dzalikal maradi saking mengkuno-mengkuno sakit nang suaras to sembuh nanti ping 7 ya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfayaka rawahu riwayatna ing hadis apa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dika sinten Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku hadithun hadith hasan kang hasan wa qala lan ngendika sapa al hakim imam al hakim ing dalam kitab al mustadrak ngendika ngene hadithun sahihun utawi iki iku hadithun hadith sahihun kang sahih ala syaratil bukhari ing atas syarat imam bukhari wan hulan saking ibnu abbas anna nabiyya setune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku dahola masuk sinten kanjeng Nabi ala arobiyin ing atase wong arobi wong deso yauduhu halim menjenguk sinten kanjeng Nabi ing arobi waktu itu kanjeng Nabi menemui orang arobi yang sedang sakit dijenguk oleh kanjeng Nabi wa kana lan ono sinten kanjeng Nabi iku ida dahola ing dalem nalikane masuk sinten kanjeng Nabi iku ida dakhala ing dalem nalikane masuk sinten kanjeng Nabi alaman ing atase wong yang duhu kang jenguk sinten kanjeng Nabi ing man yang duhu kang jenguk sinten kanjeng Nabi ing man ala mongko ngendika sinten kanjeng Nabi la baksa tahurun insyaallah la baksa ora ono bahaya iku maujud la baksa ora ono bahaya iku maujud tahurun utawi penyakitmu iku tahurun iku membersihkan dosa insyaallah insyaalamun ngersakno sinten Allahu Allah rawahul bukhari dadi kalau sampean menjenguk orang sakit katakan la baksa, tidak apa-apa, santai wae, tidak apa-apa. Insya Allah ini menyembuhkan. Insya Allah ini melebur dosa. Nanti yo akeh yang diwaca berarti ya. Ini selain ini, jenengan ngomong itu doa tadi nih. Allahumma as'alullaha al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka bing pitu. Wa anna bi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu anna jibril seduhune jibril iku ata nekani sapa jibril annabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala faqala mongko ngendika sinten jibril ya muhammad wa muhammad istakaita ana to loro sapa sira istakaita ana to loro sapa sira muhammad apa engko sakit sakit kah engkau? Kau langit ngendika sinten kanjeng Nabi na'am iya Jibril aku loro. Kau langit ngendika sapa Jibril bismillahi arkika mingkuli syai'in yu'dika bismillahi kelawan nama Allah arkika arkika nyuwuk sapa ingsun ing sira mengobati sapa ingsun ing sira dengan nama Allah saya mengobati kamu mingkuli syai'in sangking sekabiani perkoro mingkuli syai'in sangking sekabiani perkoro yu'zika kang menyakiti opo syai'in siro min syarri kulli nafsin nafasin apa nafsin min syarri kulli nafsin sangking keburukani sekabiani wong sekabiani awa-awaan au ainin utawa mata hasidin oh au aini hasidin utawa matane wong sing iri hati Allahu yashfika Allahu Allahu utai Allah iku yashfika menyembuhkan sapa Allah ing sira Allahu utai Allah iku yashfika menyembuhkan sapa Allah ing sira bismillahi kelawan nama Allah arqika ya ngobati sapa ingsun ing sira nyuwuk sapa ingsun ing sira rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim kala wa nabi saidrin khudri wa abi hurairah radhiyallahu anhuma annahuma satuhune abu said lan abu hurairah iku syahida iku nyakseni sapa Abu Said lan Abu Hurairah kala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ing setuhune Rasul iku kala ngendika sinten Rasul ngendika ngene man utai sapane wong kala iku lamun ngucap sapa man barang siapa yang membaca ing wiritan la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu kala man utai sabani wong kala iku lamun mengucap sapa man ing ucapan la ilaha illallah wallahu akbar mongko piye saddaqahu mongko benerno ing man sapa rabbuhu pangerane man. Tadi Allah membenarkan, ya benar memang. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, benar. Faqala la ilaha illa ana. Faqala mongko ngendika sinten Allah. Ngendika ngene la ilaha illa ana. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa ana kecuali ingsun. Wa ana utai ingsun iku akbaru. Iku datang agung. Wa idza qala lan ing dalam nalikane ngucap sapa man ucap ngene la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qala qala ngendika sinten Kanjeng Nabi yaqulu mongko ngendika sinten Allah ngendika ngene la ilaha illa ana wahdi la ilaha ora ono pangeran iku maujud illa ana kecuali ingsun tiada tuhan selain saya wahdi hale siji ingsun hanya saya ngono mana ni la syarika ora ono sekutu iku maujud la syarika ora ono sekutu iku maujud li kadwi ingsun wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa man ngucap ngene la ilaha illallah lahu iku kadwi Allah al mulku utai kerajaan walahu lan iku kadwi Allah alhamdulillah pujian kala mongko ngucap sinten Allah ngucap ngene la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu la ilaha illa ana liya iku kaduwe ingsun al mulku utawi kerajaan waliya lan iku kaduwe ingsun alhamdu utawi puji wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah kala mongko ngucap sinten Allah ngucap gini la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku ya kulo ngendika sinten Kanjeng Nabi man utai sapane wong kala iku lamun ngucap sapa man ing iki kalimat kalimat-kalimat tadi di atas diu fi marodihi ing dalam lorone man saat dia sakit tuma mata nuli mati sopoman lam tat amhu mongko ora mangan ingman lam tat amhu mongko ora mangan ingman opo anaru neroko hai Ramadan jatolat oleh Kalau barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi saat dia sakit, lalu dia mati Ramadan, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Rawahu ngriwayatake ning hadis sapa Al-Bukhari. Wa qala lan ngendika sitan Al-Bukhari haditsun hasanun Al-Bukhari. Sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sitan Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Wallahu alam. Ya Rabbana anta.